Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam. Alhamdulillah masih belajar tentang puasa dari sisi keilmuannya. Saya berharap ada penambahan ilmu kepada saudara semua, buat saudara semua termasuk saya, dari sisi keilmuannya. Syarat, rukun, fadilah dan seterusnya. Kemarin kita sudah masuk kepada syarat itu wujubi syamin, syarat wajib puasa yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas ini, kemarin kita membaca doa supaya kemudian saudara-saudara semua bisa berangkat ke tanah haram, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setiap tahun. Setiap tahun insya Allah. Dan ini sudah terbukti, Ustaz. Dan sudah terbukti, yakni Ustaz Ahmad Selamat Ibnu Syam sendiri yang sudah membuktikan itu. Termasuk saya pribadi, Ustaz. Alhamdulillah. Saya bahkan bukan tiap tahun sekali. Tiap bulan. Tapi asal mau. Asal mau. Asal mau, subhanallah. Alhamdulillah. Siapkan gadgetnya seperti saya bilang kemarin. Kita baca doa ini bersama-sama termasuk nanti artinya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Ziyarata. Ziyarata. Baitika. Baitika. Al-Mu'azzam. Al-Mu'azzam. Wa rasulika. Wa rasulika. Al-Mukarram. Al-Mukarram. في هذا العام في هذا العام وفي كل عام وفي كل عام بأحسن الحال بأحسن الحال يا كريم يا كريم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين artinya Ustaz ya Allah ya Allah karuniakanlah kepada kami karuniakan kepada kami dapat mengunjungi rumahmu yang agung yaitu Ka'bah dan dapat mengunjungi Rasulmu, Rasulmu yang mulia, yang mulia, yaitu bertempat di Masjid Nabawi. Tempat di Masjid Nabawi. Fi hadzal 'am, fi hadzal 'am, pada tahun ini, pada tahun ini. Wa fi kulli 'am, wa fi kulli 'am, dan setiap tahun, setiap tahun. Bi ahsanil hal, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya kondisi. Dengan sebaik-baik keadaan. Baik, kita patahin dulu Ustaz ya. Iya. Ini pemirsa, doa supaya pemirsa paling enggak ya, saya kita berdoa mudah-mudahan tiap bulan puasa. Tiap bulan puasa, pemirsa semua insya Allah, anak cucu ya, bisa itikaf 10 hari Ramadan nih di Baitullah Al-Haram. Amin. Insya Allah, insya Allah. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Allahumma rzuqna. Umma. Ya. Allah. Allahumma. Umma, ya. Allahumma rzuqna. Ziyarata baitika al-mu'azzam. Wa rasulika. Al-Mukarram ya fi hadzal 'am wa fi kulli 'am ayo wa fi kulli 'am bi ahsanil hal bi ahsanil hal. Kalau mau lebih singkat lagi, Allahumma rzuqna. Bagusan antum tulisannya, Ustaz. Hah? Bagusan antum tulisannya. Ah, ini tulisan enggak sekolah ini. Allahumma rzuqna. Ini paling gampang nih, Ustaz. Ziyaratal Haramain. Ayo. Asy-Syarifain. Ini paling singkat. Allahumma rzuqna ziyaratal Haramain Asy-Syarifain. Dah. Kalau susah, ini susah lagi. Saya ajarin lagi doa yang paling gampang. Nih, ayo semua ikutin, termasuk saya kameramen. Ikutin. Nih doanya nih, doa. Doa nih doa mustajab supaya saudara bisa berangkat betul ke Baitullah Haram. Ustaz Ahmad termasuk ikutin. Ya Allah, ya Allah. Ayo semuanya, pemirsa. Ya Allah, ya Allah. Berangkatin saya. Berangkatin saya. Ke Mekah. Ke Mekah. Ke Madinah. Ke Madinah. Saban tahun. Saban tahun. Bareng. Bareng. Ah, sebut satu siapa? Ah. Ya, bareng satu semasur nggak apa-apa sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini doa kalau dibaca tiap abis sholat. Betul, Ustaz. Tiap abis sholat. Ya kan ada orang nggak ngerti nih. Iya. Ini kepanjangan doanya. Benar. Barangkali. Benar. Yang pendek juga ngerti. Udah bahasa Indonesia. Betul. Tapi doanya yang rutin. Doanya yang rutin, abis sholat, ya sholat fardu, sholat sunnah, baca nih, ya Allah berangkatin saya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, tiap tahun ya, saban tahun bersama. Apalagi tambah sedekah. Apalagi tambah sedekah. Ini udah diajarin nih dulu. Udah diajarin nih. Udah diajarin dulu, ya. Nah, termasuk doa supaya puasa diterima gimana? Dengan berdoa. Dengan berdoa bahasa Indonesia kalau emang enggak bisa, nanti diajarin sama ustadz kita ya. Tapi bukan hari ini. Insyaallah doa-doa apa yang kita bisa panjatkan pada bulan suci Ramadan. Hari ini saat kita lanjut saat materinya. Yang ketiga nih kan, yang keempat ya. Yang keempat. Ini. Ya. Nah, ini yang belum. Wajibnya berpuasa yaitu al-qudrah 'ala shaum. Ini dia. Saya tulis ulang ya. Ya. Al-qudrah 'ala shaum. Yaitu memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa. Artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa tidak diwajibkan baginya berpuasa. Seperti siapa? Seperti orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, ataupun orang yang sakit, yang menua, yang tidak mungkin berpuasa. Nah, nanti kita bahas konsekuensinya. Bisa kita bahas nanti apa yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membayar fidyah. Ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati NTP. Fadlan. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Wisata Tian TV bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Ibnu Syam. Saya memberikan khulaso aja Ustadz ya. Ringkasan. Ringkasan ya, khulaso ringkasan. Dari syarat itu wujubi siyamin, syarat wajibnya puasa, yakni pertama Islam, Muslim. Kedua balik, al-buluk. Ketiga ala akal, dia berakal. Yang keempat dia punya kemampuan berpuasa, al-qudratu ala shaum. Kita masih akan terus berlanjut ya. Kita hari ini akan bahas faraidu shaum. Ini udah habis set. Ya, kita balik aja. Kita balik. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Punya begini di pesantren mantap nih set. Iya. Iya. Singkat ringkas. Faraidu shaum. Kita bagi dulu saat. Siap. Saya yang nulis atau Ustaz? Ustaz yang nulis. Siap. Ini diambil dari kitab ya, Matan Abu Suja ya. Alhamdulillah ini dikarang oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Syam bahwa beliau ini adalah seorang yang punya kekaromahan luar biasa. Umurnya saja 160 tahun, walaupun tidak jaminan, tapi kalau dia pasti jaminan. Kalau kita memang bukan jaminan. Kalau beliau namanya ulama. Betul. Ya, masya Allah, insya Allah. Silakan Ustaz. Faraidus Shaum. Siap. Nomor satu ya. Arba'atu asya'a. Jadi fardunya berpuasa itu ya, ada empat ya. Yang pertama adalah an-niyatu. An-niyatu. Yang kedua wal-imsaku. Al-imsak. Anil akli wasyurb wal-jima'i. Yang jima itu berarti yang ketiga sih. Yang ketiga, nah. Al-imsak adalah jima. Nah, wa ta'ammudu al-qai. Al-qai. Nah, jadi pemirsa, apa sih fardunya berpuasa sehingga puasa kita bisa diterima, ya? Jadi faraid itu fardunya berpuasa, kewajiban-kewajiban orang yang melaksanakan berpuasa. Ketika kewajiban ini dilanggar, maka puasanya tidak sah. Kita jelaskan. Siap. Ya. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Niat adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Artinya apa? Dalam hati kita, kita meniatkan diri kita untuk berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu ketika berpuasa diwajibkan ada tabyitun niyah. Apa itu tabyitun niyah? Tabyitun niyah adalah niat kita harus dari malam hari. Setiap tidak, malam. Setiap malam. Setiap malam. Tidak boleh ketika paginya baru berniat. Berbeda ketika niat puasa sunnah. Ketika puasa sunnah, paginya pun kalau dia belum makan sejak fajar boleh berniat. Tapi ketika puasa fardu dalam mazhab Syafi'i kita harus ada tabyitun niyah. Kita tulis aja. Ya. Tabyit an-niyah. Tabyitun niyah. Iya. Jadi niatnya mabit gitu, San. Ya, jadi niatnya bermalam ya gitu. Nah, niatnya semalam. Ustaz, barangkali bisa tulisin Ustaz niatnya. Ya. Niat ya. Puasa Ustaz. Sebenarnya niat itu tidak harus bahasa Arab. Bisa kita lafadzkan dengan bahasa Indonesia. Cuman mungkin kita gunakan bahasa Arab karena bahasa ini bahasa Quran Ustaz ya. Baik. Nawaitu shaum ghadin. Nawaitu shaum ghadin. An-adai. An-adai. Fardhi syahrin. Fardhi syahrin. Fardhi syahrin Ramadan. An-adai fardhi syahrin Ramadan. Fi hadzal 'am. Bisa ditambah fi hadzal 'am. Lillahi ta'ala. Atau imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Niat itu bisa langsung diitikadkan ya. Ini kalau kita tarawih ya. Lillahi ta'ala. Kalau kita tarawih, ini habis tarawih langsung dibaca nih sama imam. Betul. Jadi imam langsung memimpin pembacaan ini ya, untuk menghilangkan kelalaian. Betul. Jadi habis sholat witir atau malah sebelum witir udah langsung diajar niat ini. Sehingga nanti makmumnya tidak lupa, Zat. Makmum tidak lupa. Baca rame-rame. Baca rame-rame. Nawaitu sawma qadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati. Hadis sana au fi hadzal 'am. Boleh Zat ditulis ya. Biar enggak. Hadis sana atau hadis sanati. Yang masyhur lah di Indonesia kan? Betul. Hadis sanati. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ustadz boleh cerita nggak ke pemirsa tuh ketika Ustadz dulu kuliah di sana di Syria dan Lebanon? Iya. Bagaimana puasa di sana? Memang di Syria itu punya 4 musim, Ustadz ya. Jadi di sana kalau musim panas itu bisa ekstrim, Ustadz. Musim dingin pun bisa ekstrim. Ketika musim dingin kita rasakan puasa itu cepat. Jadi kita berpuasa itu mungkin nggak nyampe 12 jam. Nggak nyampe 12 jam. Tapi ketika sudah masuk musim panas, itu siangnya lama, Seth. Siangnya lama, sehingga kita misalkan subuh jam 4, tetapi nanti isanya jam 8. Gitu. Jadi tetap maghribnya. Maghribnya. Maghribnya jam 8, baru nanti isanya baru jam 10. Masya Allah. Sehingga itu lebih panjang. Lebih panjang, Seth. Iya. Subhanallah ya. Yeah. Seth, katanya kalau di sana di Syria atau di Yaman saya dengar kalau Qiyamul Lail itu bisa khataman Quran langsung. Betul. Jadi ada salah satu masjid di Damaskus ya, namanya Masjid Ar-Rifa'i, itu di pusat kota Damaskus, menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan itu bagi jamaahnya sampai 4 kali ya. Pertama adalah ketika tarawih berjamaah, kedua ketika Qiyamul Lail berjamaah, ketiga ketika sholat subuh berjamaah, keempat ketika tadarusan, ketika ba'da sholat subuh berjamaah. Sehingga umat Islam terbiasa untuk mendengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Masya Allah. Sehingga paling tidak setahun sekali umat Islam itu diajak bersama-sama untuk menghatamkan Al-Quran. Paling tidak. Iya. Ya saya juga mengundang saudara-saudara semua bila mana memang pengen merasakan sholat tarawih berjamaah dengan satu malam satu juz, silakan saudara ke pesantren Darul Quran. Dan kalau ada pesantren-pesantren terdekat yang pesantren Quran di sekitar saudara, ya saudara silakan berangkat ke sana. Atau di Istiqlal. Istiqlal juga itu menyelenggarakan satu malam satu juz di Masjid Al-Azhar, di Sunda Kelapa, di Cut Mutia, ada banyak lah. Alhamdulillah. Ini juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama Yusuf Mansur dan Ustaz Ibnu Syam di acara kita Wisata Tian TV. Kita lagi membahas kitab siam di matan Abu Syuja. Wa syara'itu wujubi siam arba'atu asya. Syaratnya diwajibkan puasa itu 4. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Islam balik berakal dan punya kemampuan berpuasa. Kemudian hari ini kita belajar ya kewajiban di dalam puasa itu ada 4. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Yang pertama adalah an-niyatu yang sudah dibahas tadi. Yang kedua ini belum dibahas Ustaz, yakni al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang ketiga al-imsaku anil jima'i. Yang keempat adalah wa ta'ammudu al-qa'i. Al-qa'i. Silakan Ustaz. Jadi yang pertama sudah kita bahas tadi ya, an-niyat. An-niyat. Ya. Yang kedua al-imsak anil akli wasyurb. Jadi faraid shaum yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa adalah menahan daripada makan dan minum. Minum. Ya. Ini artinya apa? Ininya ini ketika kita sengaja untuk makan dan minum, maka dia akan batal puasanya. Berbeda ketika kita lupa, ya. Kalau kita lupa, nanti masuknya hadis Rufi Al-Qalam tadi yang sudah kita bahas. Kalau lupa untuk makan dan minum, maka dia boleh melanjutkan puasanya. Karena dalam sebuah hadis, innama at'amahullah wa saqaq. Pada saat itu, Allah memberikan karunia kepada kita makan dan minum. Walaupun kita lagi puasa waktu itu. Tapi kalau lupanya satu piring, ya terus. Bahaya juga, Zat. Ya. Yang ketiga, al-imsak anil jima. Ya. Menahan dari hubungan badan, suami badan, istri. Ya. Hubungan badan. Jadi yang udah bersuami istri pun ketika di siang hari ketika berpuasa tidak boleh berhubungan badan. Ketika berhubungan badan, maka dia akan batal puasanya. Batal puasanya. Nah, di sini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau misalkan lupa, dia tidak apa-apa. Tapi mantep ada, banget ada, siang-siang lupa. Ada yang mengatakan bahwa ketika ketika dia lupa pun tetap kena. Karena bagaimana bisa lupa? Harus hati-hati. Harus hati-hati, ya. Gitu. Karena iya benar. Ini bisa kena kafarat nanti, Ustaz. Masa dua-duanya lupa ya? Jadi bukan hanya qadha, tapi ini kafarat. Nanti kita jelaskan apa itu qadha dan kafarat. Iya. Ya. Ustaz, menarik mungkin kita jelaskan ke pemirsa ini. Ya. Tentang orang-orang yang lupa niat. Iya. Terjadi gak? Kemudian jatuh gak puasanya? Atau apakah dia seperti apa, bisa Ustaz kemudian jelaskan? Ya. Baik, niat itu pada dasarnya tidak harus menggunakan perkataan. Seperti yang diajarkan kita tadi ya, nama itu Soma Qadin. Ketika kita sudah persiapan adanya sahur, ketika malam kita terawih, kita udah ada dalam hati kita ingin berpuasa besok, itu sudah niat. Termasuk niat. Amin. Jadi insya Allah itu pun kemudahan dari Allah ya. Kemudahan dari Allah bahwa insya Allah diterima puasanya. Ya. Lanjut chat, mengingat waktunya udah mau habis ini yang keempat. Yang keempat yaitu ta'ammud al-qai, yaitu sengaja untuk muntah. Ya. Beda sengaja dengan sengaja muntah dengan muntah tidak sengaja ya. Kalau muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tetapi kalau kita sengaja memuntahkan apa yang ada di dalam perut itu membatalkan puasa gitu. Jadi kita ulang saja ya. Ya siap. Yang pertama adalah an-niyah ya, faraidus shaum. Yang pertama an-niyah. Coba pemirsa di rumah menyiapkan pulpen untuk dicatat. Udah, ya. Udah dicatat. Yang kedua al-imsak anil akal wasyarab, yaitu menjaga ataupun menahan dari makan dan minum. Yang ketiga al-imsak anil jima, bagi yang sudah berkeluarga, menjaga dari hubungan badan atau menahan hubungan badan pada siang hari ya, dari mulai sahur tadi ya, terfajar sampai maghrib. Kalau nanti malamnya saudara bebas. Uhillalakum lailatas siyami wa rafat. Uhillalakum lailatas siyami wa rafat ila nisaikum. Insyaallah. Ya, yang keempat adalah ta'ammud al-qai. Jangan sampai sengaja untuk memuntahkan begitu saat kira-kira. Kita udah ngaji sedikit tapi kita jadi paham ya. Syarat wajib puasa ada berapa? Oh, subhanallah, ada 4. Apa aja? Islam, balig, kemudian berakal dan punya kemampuan untuk berpuasa. Kemudian kewajiban di dalam dalam puasa apa saja? Ada berapa saja? Ada 4. Apa saja tuh? An-niyah, wal imsaku anil akil wasyurub, jaga kemudian nahan dari makan dan minum, kemudian nahan dari berhubungan badan, dan tidak kemudian memuntahkan secara sengaja. Jangan menyengaja muntah. Alhamdulillah pemirsa, besok kita akan bahas tentang hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Ya. Ya, Abu Suja menulis ada 10. Ya, apa saja itu yang 10, insya Allah kita akan bahas besok. Siap. Ustaz, mari kita berdoa dengan doa yang tadi ini. Amin. Ya, pemirsa tolong diaminkan. Kita berdoa ini, mudah-mudahan pemirsa semua bulan puasa yang akan datang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ada di belakang imam-imam Haramain. Amin. Siapa tahu benar-benar jadi makmumnya Imam Sudais. Amin. Ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rizukna ya Allah. Amin. Ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, berangkatin saya, Ustaz Ibnu Syam dan semua yang mendengar dan melihat tayangan ini maupun yang melihat belakangan ke Mekah dan Madinah setiap tahun ya, baik itu haji maupun umrah, wabil khusus nanti di bulan suci Ramadannya. biar bisa etikaf selama sebulan penuh kalau perlu, ya sampai hari rayanya di tanah suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.